Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atas didatin fiha. Jadi keharusan membaca Al-Fatihah juga harus membaca semua tasdid yang ada di dalamnya. Menjaga dan mengucapkan tasdid Al-Fatihah dan basmalah tentunya ya. Basmalah tasdidnya juga harus dibaca. Mengapa demikian? Dikarenakan tasdid itu merupakan sifat huruf, merupakan sifat huruf. Jadi kewajiban membaca Al-Fatihah berarti wajib juga menjaga sifat hurufnya. Wahiyya arba'ata asrah. Li'annal harfa al-musyaddad biharfain. Dan tasdid di dalam Al-Fatihah itu berjumlah arba'ata asrah. Arba'ata asrah itu 14 ya, tasdid di dalam Fatihah itu berjumlah 14. 3 tasdid berada di basmalah dan 11 tasdid di surat Fatihah. Jadi di surat Fatihah terdapat 11 tasdid dan di basmalah terdapat 3 tasdid. Jadi totalnya 14. Li'annal harfal musyaddad biharfain. Karena satu huruf yang ditasdid itu hitungannya adalah 2 huruf ya. Dua huruf ini alasan kewajiban menjaga tasdid ya, kewajiban menjaga tasdid. Dan maksud dari biharfain ini adalah huruf yang ditasdid adalah hakikatnya memiliki 2 huruf dan huruf yang pertama disukun. Fa idza khuffifa batala minha harfun. Bila tasdid tidak dibaca, jadi khuffifa artinya tidak ditasdid ya, lawan dari tasdid itu tahfif. Bila huruf yang ditasdid tidak dibaca, maka huruf itu batal ya, maka satu huruf itu batal. Kalau batal berarti harus diulangi ya. Dan hal ini tidak hanya membatalkan huruf saja, tapi bisa juga berdampak membatalkan sholat ya. Bisa juga berdampak membatalkan sholat jika hal itu merubah makna dari kata yang dibacanya. Kalau memang dilakukan dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Contohnya seperti tidak mentasdid kata iyaka. Tidak mentasdid lafaz iyaka ini bisa berakibat fatal ya. Karena nanti akan dijelaskan kata iyaka yang tanpa tasdid itu maknanya adalah dhau'us syamsi, sinar matahari. Ini tentunya kalau diucapkan dengan sengaja dan diyakini, ini tidak hanya membatalkan sholat tapi bisa berdampak kafir ya. Karena iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu aku menyembah. Kalau dimaknai cahaya matahari dalam arti tanpa tasdid ya, dibaca tanpa tasdid dan mengetahui artinya, itu pastinya artinya menjadi kepada matahari saya menyembah, itu tentunya fatal ya. Nanti ini akan dijelaskan ya. Dan kewajiban Al-Fatihah ini oleh para ulama dituliskan berjumlah 10 ya. Jadi ada 10 kewajiban yang ditetapkan di dalam rukun berupa Al-Fatihah. Kewajiban yang pertama adalah membaca semua ayatnya. Kemudian kewajiban yang kedua, membaca Al-Fatihah di saat berdiri, jika memang wajib berdiri. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang memalingkan Al-Fatihah dari sholat. Contoh sesuatu yang memalingkan dari sholat, misalkan membaca Al-Fatihah tapi diniatkan untuk seseorang ya, diniatkan untuk wali misalkan. Jadi Fatihah yang dibaca di saat sholat itu tidak diniatkan sebagai rukun sholat, tapi diniatkan untuk mayit tertentu, itu berarti Fatihah itu tidak sah ya, karena ada sesuatu yang memalingkannya dari sholat. Berbeda kalau menyekutukan artinya Fatihah itu memang dibaca untuk rukun sholat sekaligus untuk hal lain, kalau itu tidak apa-apa. Tetapi kalau hanya diniatkan untuk hal lain, itu tidak diperbolehkan. Kemudian kewajiban yang keempat adalah membaca Al-Fatihah sekiranya diri sendiri mendengar, mendengarnya ya. Yusmi'a nafsahu, jadi harus dibaca sekiranya diri sendiri mendengar. Kemudian yang kelima, Al-Fatihah harus berbahasa Arab, tidak boleh menggunakan bahasa lain. Kemudian yang ketujuh, menjaga tasjid. Yang keenam menjaga tasjid. Lalu yang ketujuh, menjaga huruf. Artinya kalau ada huruf yang tidak terbaca itu harus diulangi beserta kalimat setelahnya. Jika sebelum mengulanginya tidak diselai dengan pemisah yang lama. Jadi kalau ada huruf yang tidak dibaca selama antara huruf yang tidak terbaca dan mengulanginya tidak ada waktu yang lama, itu boleh mengulangi dan meneruskan bacaannya. Tapi kalau ada pemisah yang lama, itu sholatnya bisa batal. Kemudian yang kedelapan, tidak salah membaca huruf yang menjadikan makna berubah, tidak ada lahan ya. Lahan itu kesalahan membaca. Yang kesembilan, harus muwalah. Muwalah itu terus-menerus ya, membaca secara terus-menerus. Hal ini juga disyaratkan untuk tasyahud, tidak hanya Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir, membaca surat sesuai dengan susunan ayat di Al-Quran atau tartib ya. Tidak boleh dilakukan dengan membalik-balik, tidak sesuai dengan urutan yang ada di Al-Quran. Nanti akan dijelaskan, orang yang tidak melakukan kewajiban tartib ini hukumnya diperinci. Ini penjelasan nanti ya. Rinciannya adalah kalau hal itu merubah makna atau menghilangkan makna, maka hal itu membatalkan sholat jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui keharamannya. Tapi kalau tidak merubah makna atau menghilangkannya, maka yang batal tidaklah sholatnya, tetapi bacaannya ya.